تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, hadatsana Wahab bin Baqiyah. Wahab bin Baqiyah al-Wasiti, Abu Muhammad. Qala hadatsana Khalid, ini Khalid ibnu Abdullah al-Tahhan al-Wasiti. Dari Wasit. Di kota-kota itu, di Irak, ada tiga kota. Ada Basrah, ada Kufah. Di tengahnya namanya Wasit. Ini tiga kota selain dari kota Baghdad. Itu kotanya para ulama ahli hadith itu. Jelas ya, sampai sekarang masih dengan nama itu di Irak sana. Masih dengan nama itu. Ada Basrah, ada Wasit, ada Kufah. Baik. Kata beliau, An Abdurrahman bin Ishaq, ini Al-Madani, Hasanul Hadith, An Abi Zinad, Abdullah bin Takwan, An Al-Arad, Abdurrahman bin Hurmuz, An Abi Hurairah, radiyallahu anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal wisala, qalu ya Rasulullah, fa innaka tuwasilu, qala inni lastu mithlakum, inni abitu yutaimuni rabbi wa yaskini, faklafu minal amali malakum bihi taqa. Ini semisal dengan sebelumnya.